Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. A'azzani wa a'azzakumullah. Mengisi kekosongan pada malam hari ini yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti Hafizahullah. Dikarenakan satu dan lain hal, beliau meminta uzur. Untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini, kita akan membacakan sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah, yang berjudul Al-Irsyadu Ila Sahihil I'tiqad Waraddu Ala Ahli Syirki Wal Ilhad, yaitu Al-Irsyad, penjelasan Ila Sahihil I'tiqad, tentang akidah yang benar. Waraddu ala ahli syirki wal ilhad, dan bantahan bagi pelaku kesyirikan dan pelaku mulhid. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kitab ini dikarang oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau adalah salah satu anggota Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Iftah, lembaga atau komisi fatwa yang ada di Saudi Arabia. Dan juga beliau adalah salah satu na'am bagian dari Hay'ati Kibaril Ulama, persatuan ulama kibar Saudi Arabia. Dan kitab yang ada di hadapan kita ini itu berisi tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, yang beliau buat dengan beberapa fasal. Naam, dan dimulai oleh beliau dengan fasal yang pertama, al-asul awal al-imanu billahi azza wa jal, yaitu beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bab-bab kecilnya yang terkait dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti rububiyah Allah, uluhiyah Allah, al-asma' wa sifat. Begitu juga beliau sebutkan macam-macam kesyirikan, baik itu syirik besar, begitu juga syirik kecil. Dan fasal yang kedua yang beliau sebutkan adalah, kita akan sebutkan secara global terlebih dahulu, adalah al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikah. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah al-asr thalis al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-aslul rabi' al-imanu bir rasul, beriman dengan para rasul. Kemudian yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir dan hal-hal yang terkait di dalamnya, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dan al-asr sadis yang akan beliau sebutkan adalah al-imanu bil qada wal qadar, beriman dengan takdir. Kemudian yang penutup beliau sebutkan adalah khatimatun fit tahdir minal bid'i. Penutup kitab ini beliau sebutkan tentang perkara-perkara bid'ah. Dan khusus pada malam hari ini, karena keterbatasan waktu kita tidak akan membahas semua yang ada di kitab ini. Naam, fa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita khusus membahas al-aslul khamis, fasal yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Pada fasal ini akan beliau sebutkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Naam, dimulai dengan tanda-tanda hari kiamat, baik tanda kecil, begitu juga tanda besarnya, begitu juga perkara-perkara yang lainnya, dari alam barzakh, nikmat kubur dan azab kubur, begitu juga naam tentang hisab dan seterusnya sampai al-jannah wan nar. Kita baca kitab ini pada fasal yang kelima, kalau ada yang memiliki kitab al-aslul khamis, fasal yang kelima, kata Syekh Fauzan hafizahullah, al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wa yatadammanu salasata mabahis, dan di dalam bab ini, di dalam bab beriman dengan hari akhir, itu ada tiga pembahasan. Al-mabahasu al-awwal, pembahasan yang pertama adalah al-imanu bi asyratis sa'ah, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan beliau sebutkan tanda-tanda kecilnya, begitu juga tanda-tanda besar naam sebelum munculnya hari kiamat atau tegaknya hari kiamat. Kemudian kata beliau, lamma kana al-yawmul akhir masbuqan bi'alamatin tadullu ala kurbi wuku'ihi tusamma asyratus sa'ah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, hari akhir dimulai dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya kiamat tersebut telah dekat. Dan hari akhir ini diantara nama-nama dari hari kiamat. Sangat banyak disebutkan oleh para ulama nama-nama lain daripada hari kiamat. Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab ini beliau menyebutkan sekitar ada 22 nama atau sinonim dari hari kiamat. Di antara nama hari kiamat disebut pula dengan Yaumul Ba'fi, hari kebangkitan. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Khuruj, keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka, dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Qiyamah. Kemudian yang keempat Yaumul Din, Yaumul Fasli, Yaumul Hasyr, Yaumul Jam'i, Yaumul Hisab, Yaumul Wa'id, Yaumul Husrah atau Hasr, Yaumul Khulud, Ad-Darul Akhirah, Darul Qarar, Darul Khulud, Al-Waqi'ah, Al-Haqah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, At-Tamah, Al-Azifah, Yaumut Taghabun, Yaumut Tanad. Jadi ini diantara nama lain daripada nama-nama hari kiamat, kalau semisal kita jumpai ketika membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, tatkala hari kiamat itu dimulai dengan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, itu disebut dengan asratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat diistilahkan oleh para ulama dengan asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tanda-tanda hari kiamat disebutkan oleh para ulama ada tiga tanda. Ada sebagian menyebutkan ada dua tanda. Sebagian menyebutkan seperti Al-Imam As-Safari ini nanti akan disebutkan oleh Syaikh Fauzan Hafidzullah dalam kitab ini. Yang pertama adalah na'am, tanda yang sudah terjadi. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Di antara tanda kecil yang sudah terjadi, nanti juga akan disebutkan oleh beliau di sini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kemudian di antara tanda kecil juga adalah terbelahnya bulan. Begitu juga di antara tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi adalah munculnya api di Hijaz. Sebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu sa'a hatta takhruja narun min ardi Syam, min ardil Hijaz. Tudi'u a'naqal bil Busra atau bil Basra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya api yang ada di Hijaz. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, api ini pernah muncul atau sudah muncul sekitar pada tahun 654 Hijriah di arah timur Madinah. Bahkan api ini cahayanya itu sampai na'am dilihat oleh penduduk Syam. Jadi ini tanda yang sudah terjadi. Dan masih banyak yang lainnya yang sudah terjadi, seperti terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tanda yang kedua yang disebutkan oleh para ulama dari tanda-tanda hari kiamat adalah tanda kecil yang sudah terjadi dan semakin banyak, semakin terlihat. Namun sudah terjadi dan semakin terlihat. Di antara tanda-tanda kecil itu adalah hilangnya amanah. Na'am idza usidal amru ila ghairiha fantadhiri sa'ah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sebuah perkara itu, sebuah tugas, sebuah pekerjaan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Di antara tanda kecil lagi yang sudah terjadi dan bahkan semakin banyak adalah merebaknya kebodohan. Semakin hari zaman ini bukan semakin pintar. Nah, generasi kita ini dibandingkan dengan generasi-generasi as-salaf sebelum kita, itu tidaklah lebih baik dari generasi salaf. Tidaklah muncul generasi setelah mereka, kecuali generasi tersebut na'am lebih jelek. Na'am di antara sebabnya adalah jauhnya dari ilmu, jauhnya dari zaman kenabian, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan semakin merebaknya kebodohan. Di antara sebabnya adalah dengan diwafatkannya satu persatu dari kalangan para ulama. Dan di antara tanda kecil yang sudah terjadi dan semakin merebak, semakin banyak di tengah-tengah kita, adalah peminum khamr, pelaku zina, na'am, munculnya musik dan yang lainnya. Jadi ini jenis yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus semakin banyak. Kemudian yang ketiga dari tanda-tanda hari kiamat adalah asratus sa'ah, tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, terkait dengan tanda-tanda tanda-tanda besar hari kiamat ini, apabila muncul, maka hari kiamat itu semakin dekat. Dan apabila muncul juga, akan terus-menerus diikuti dengan tanda besar berikutnya. Ini berdasarkan nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khurujul ayati ba'dihā 'ala ithri ba'din yatatabana kama tatabau al-hirzu fi an-nizami." Munculnya tanda-tanda hari kiamat sebagiannya kemudian disusul dengan sebagian yang lain, itu yatatabana, itu saling susul menyusul, saling beriringan, sebagaimana beriringannya naam sebuah naam permata itu dirangkaiannya. Jadi kalau sudah muncul tanda besar, maka akan tidak lama lagi hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan munculnya itu terus menerus saling susul menyusul, saling beriringan. Nanti insya Allah kita akan sebutkan pada tempatnya. Kemudian kata beliau, nasaba an-nadhkura ahammaha, berkaitan dengan ini kami akan menyebutkan yang paling pentingnya, tidak akan disebutkan oleh beliau seluruhnya, dan yang akan beliau sebutkan terkhusus naam, nanti juga akan disinggung tanda-tanda kecilnya, terkhusus akan disebutkan oleh beliau, akan dibahas oleh beliau tentang tanda-tanda besarnya, seperti munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, naam, kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Naam, li'annal imana biha wajibun, dikarenakan beriman dengan hari akhir itu adalah sebuah kemestian, sebuah kewajiban. Wa huwa min sulbil akidah, karena itu termasuk prinsip pokok atau usul akidah. Karena beriman dengan hari akhir ini termasuk ruknun min arkanil Islam, ruknun min arkanil iman, termasuk rukun dari rukun-rukun iman. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lebih dikenal dengan hadis Jibril dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Naam, ada tiga perkara atau tiga soal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau duduk-duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah kepadaku naam apa itu Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan naam rukun-rukun Islam, antas syahada an la ilaha illallah dan seterusnya. Naam sampai haji. Kemudian setelah itu naam beliau tanya lagi. Naam, yakni malaikat Jibril alaihi salam bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke poin berikutnya, ke soal berikutnya. Fa akhbirni 'anil iman, khabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada yaumul akhir, pada hari kiamat, dan ini syahidnya. Jadi beriman kepada hari akhir itu termasuk ruknun min arkanil iman, rukun dari rukun-rukun iman. Naam. Dan juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabin wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu engkau mengarahkan wajah-wajah kalian itu ke arah timur dan barat. Angkat tetapi yang namanya kebaikan yang hakikah, yang sebenarnya adalah na'am kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, dan kalian beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyin, dan kalian beriman kepada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Jadi penting kita beriman dengan hari akhir, karena ini termasuk usul iman. Termasuk usul iman. Ruknun min arkanil iman. Naam. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Di sini beliau menyebutkan na'am poin tentang hari kiamat, kemudian poin tentang terbelahnya bulan. Dan telah kita singgung pada waktu sebelumnya atau tadi, bahwasanya terbelahnya bulan ini termasuk di antara tanda yang sudah muncul, yang sudah lewat jauh-jauh hari sebelum kita. Nah, tepatnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Naam, melalui seorang perawi, Naam Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam insyaqqa," atau disebutkan oleh rawi ini, sahabat ini, "insyaqqa al-qamaru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara firqataini." Telah terbelah bulan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dua bagian. Firqatun ala hadzal jabal, satu bagian itu di atas gunung ini, wa firqatun ala hadzal jabal, dan satu bagian lagi di atas gunung itu. Dalam riwayat yang lain nanti kita akan sebutkan itu di bawah gunung. Naam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya disebutkan, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ayatan. Bahwasanya penduduk Mekah pada saat itu, yaitu orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ayatan, untuk diperlihatkan kepada mereka sebuah ayat, sebuah mukjizat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahum al-qamara syaqqaini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka nam kepada bulan itu menjadi dua bagian. Hatta ra'au hirra'an bainahuma, sampai mereka melihat al-hirra', hirra' ini sebuah daerah yang terletak di antara keduanya. Nam bainahuma. Di dalam riwayat yang lain, nam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah dalam sahih keduanya, beliau menyebutkan bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina idan falaqal qamaru fil qataini, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Fakanat filqatun wara al-jabal, satu bagian itu terbelah atau terletak belahannya itu di belakang gunung. Wa filqatun dunahu, dan satu bagiannya lagi itu di bawahnya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishadu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami ishadu. Lihatlah. Saksikanlah. Beliau memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, begitu juga orang-orang yang hadir pada saat itu yang meminta kepada beliau untuk ditunjukkan mukjizat kalau beliau itu adalah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita ambil faedah bahwasannya tanda hari kiamat yang kecil yang sudah muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan. Wa qala ta'ala, kemudian Syekh Fauzan hafizahullah membawakan ayat yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, fa hal yanduruna illa sa'ata an tahtiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha, dan tidaklah yang mereka tunggu kecuali hari kiamat, di mana hari kiamat itu akan datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Faqad jaa'a asratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Kata beliau ai alamatuha, yang dimaksud dengan asratuha di sini adalah ai alamatuha, tanda-tandanya, wa amaratuha, ini sama. Wahiduha syarata syaratun bi fathir ra wa huwal alamah, dan mufrad dari kata asratuha ini, asratun ini jamaknya, kata tunggalnya adalah syaratun dengan ra yang di fathah, na'am, yang maknanya adalah al alamah, tanda. Amma syartu bisukuni fahuwa fil lugatil fil lugati al iltizamu wa jam'uhu syurutun. Adapun kalau dibaca asyartu ra'nya disukun, kalau tadi ra'nya di fathah maknanya adalah al-alamah, kalau ra'nya disukun syartun atau asyartu, na'am, secara bahasa diterjemahkan adalah al-iltizam, sebuah kewajiban atau sebuah syarat, jam'uhu syurut, dan jamaknya adalah syurut. Di sini beliau na'am menjelaskan tentang na'am kata asyratun yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tanda-tanda, na'am, di mana ketika dibaca mufradnya, kata tunggalnya adalah dengan syaratun, takala dibaca dengan ro' yang disukun maka maknanya beda, maknanya bukan lagi alama tapi al-iltizam, yang jamaknya adalah syurut. Kemudian beliau melanjutkan dari perkataan beliau dalam kitab ini. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah, wa kanat bi'thatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah, dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tanda dari tanda hari kiamat. Di sini beliau sebutkan tanda kecil berikutnya. Di antara tanda kecil yang sudah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaumnya atau di tengah-tengah manusia pada saat itu. Nah, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'a kahataini." Aku diutus, jarak aku diutus dengan hari kiamat itu kahataini. Nah, dalam riwayat yang lain beliau mendekatkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Ditafsirkan oleh para ulama perkataan beliau ini maksudnya adalah diutusnya zaman atau waktu diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan hari kiamat itu seperti dekatnya dua jemari yang beliau sebutkan antara telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan hari kiamat itu sangat dekat. Naam. Kemudian wa qala ta'ala wa ma yudriku la'ala sa'ata qaribun, dan tidaklah engkau mengetahui bisa jadi hari kiamat itu telah dekat. Wa qala ta'ala hal yang duruna illa sa'ata an tahtiyahum bahtata wa hum la yash'urun, tidaklah yang mereka tunggu kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa, tidak tahu kalau hari kiamat itu telah datang. Nah, dan dari sini juga diambil faedah bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hari kiamat ini termasuk perkara ghaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang mengetahui perkara ghaib. Naam, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang Allah tegaskan. Naam, dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'ala sa'ata takunu qariba. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, kapan waktunya. Qul innama 'ilmuha 'indallah, katakanlah ilmunya, pengetahuan tentang hari kiamat itu 'indallah, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudriku la'ala as-sa'ah takunu qariba, dan tidak ada dan engkau tidak mengetahui kapan hari kiamat, bisa jadi hari kiamat itu telah dekat. Begitu juga yang semakna dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan hari kiamat itu. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah pengetahuan kapan ditegakkan hari kiamat itu di sisi Rabbku, la yujalliha liwaqtiha illahu, dan tidak ada yang mengetahui kapan pastinya hari kiamat. Naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, manusia yang terbaik di muka bumi ini, rasul terbaik di antara rasul-rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Beliau adalah rasul yang terbaik, manusia yang paling Allah cintai, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah. Itu saja beliau tidak tahu waktu hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, nah, dalam hadis Jibril, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Na'am fa akhbirni 'anis sa'ah." Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu kapan hari kiamat itu ditegakkan. Naam. Dan telah kita singgung sebelumnya bahwasanya hari kiamat ini termasuk perkara gaib, dan bahkan termasuk kunci-kunci gaib yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illahu." Kunci-kunci gaib, perbendaharaan gaib itu ada lima. "La ya'lamuha illahu," yang tidaklah mengetahui kunci-kunci gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau uraikan satu persatu. "La ya'lamu ma fi ghadin illallah." Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wa la ya'lamu ma yaghidul arham illallah." Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wa la ya'lamu mata ya'til mataru illallah." Dan tidak ada yang mengetahui kapan pastinya turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang jiwa pun mengetahui di bumi mana dia dimatikan, diwafatkan. Nah, bisa jadi dia diwafatkan di negeri perantauan, bukan di negeri kelahirannya, di daerahnya. Bisa jadi dia sebagai seorang musafir diwafatkan di negeri perantauan atau di negerinya sendiri. Naam, apakah juga dia diwafatkan di darat atau di laut atau di udara? Hanya Allah yang mengetahui. Begitu juga sebab-sebabnya. "Wala ya'lamu mata yakumus sa'ah illallah." Dan tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu ditegakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil ini membantah kepada pihak-pihak atau orang-orang yang berupaya menafsirkan atau mereka-reka atau meramal-ramal naam tentang hari kiamat. Karena telah banyak dari kalangan al-juhal, itu juga dari kalangan al-kuffar, orang-orang kafir, ya, musuh-musuh Islam, begitu orang-orang yang jahil, yang menafsirkan naam tentang ditegakkannya hari kiamat. Sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kita, begitu juga ya naam di zaman sebelum kita, yang semua itu ternyata ya tidak ada yang benar satupun. Karena dalil-dalil yang datang sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kapan pastinya. Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tanda-tandanya. Dan inilah yang bisa kita ketahui dari tanda-tanda hari kiamat, dengan harapan kita mempersiapkan diri-diri kita sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Naam. Kemudian kata beliau di sini, "Wali kurbi wuku'i yaumil qiyamah wa tahakkukihi ja'alahu subhanahu kagodin. Dan dekatnya hari kiamat dan tegaknya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikannya seperti besok, sesuatu yang dekat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang akan kalian siapkan besok. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu seperti besok, karena hari kiamat akan terjadi, akan datang. Dan sesuatu yang dekat. Huwa ma ba'uda yaumika ghad, al-ghad di sini adalah hari setelahmu, yaitu besok. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menyangka hari kiamat itu jauh, padahal kami menganggap hari kiamat itu dekat. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif di sini, nam dalil tentang dekatnya hari kiamat dibandingkan dengan waktu na'am umat-umat sebelum kita. Wa rawa Syaikhan At-Tirmidzi wa sahahu min hadisi Anasin marfu'an. Dan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dan al-Imam Tirmidzi dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, secara marfu disandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'ata kahataini wa asyara bisababati wal wusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus, namjara aku diutus dengan hari kiamat kahataini seperti ini, sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau, menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sangat dekat. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri ila ma ila maghribi syam. Sesungguhnya ajal kalian, naam, dibandingkan dengan ajal umat-umat terdahulu itu, ma baina salatil asri, yaitu antara salat asr ila maghribi syam, sampai naam matahari terbenam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innama baqa'ukum fima silafa qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Sesungguhnya kekekalan kalian, masa hidup kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian itu tidak lain hanyalah antara salat asr naam sampai dengan terbenamnya matahari. Naam, jadi ya jarak kita naam dengan hari kiamat itu dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menunggu hari kiamat itu dimisalkan naam seperti antara salat asr, keberadaan kita ini ya, keberadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju salat maghrib, sangat singkat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu itu ba'da subuh sampai dengan asr. Jadi waktu yang sudah berlalu ya, dari diutusnya atau diturunkannya Nabi Adam alaihi salam naam sampai ke kita ini naam itu sudah jauh. Naam, jadi jarak kita antara kita dengan hari kiamat itu sudah dekat. Jadi waktu yang sudah berlalu itu sudah jauh sekali. Jadi kita ini mendekati hari kiamat. Jadi sekitar sekian persen saja. Ya, sekian persen saja. Naam, kita ini ya menuju hari kiamat. Mungkin kalau umur kita 70 tahun, mungkin 50 tahun sudah kita lalui. Tinggal menuju 20 tahun. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari kiamat itu dekat. Bukan sesuatu yang jauh. Karena dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana amru saati syadidan kana al-ihtimamu bi sya'niha aktharu min ghairiha. Dan na'am, perkara hari kiamat itu adalah perkara yang syadid, perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Kana al-ihtimamu bi sya'niha aktar min ghairiha. Oleh sebab itu perhatian kita kepada hari kiamat itu harus lebih besar dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Walihada aktharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min bayani asyratiha wa amaratiha. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sudah masuk waktu isya. Fadal muazzin, falyu'adzin. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata beliau, wa akhbara amma ya'ti baina yadayha minal fitan wa nabbahahu ummatahu wa haddarahum liyatahabbu lidhalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan terhadap apa saja yang akan terjadi dari tanda-tanda hari kiamat berupa minal fitan, berupa fitnah-fitnah. Dan beliau juga na'am menambih, memperingatkan umatnya na'am dari tanda-tanda tersebut berupa fitnah-fitnah yang akan terjadi. Amma waktu maji'iha, adapun waktu datangnya hari kiamat, fahuwa mimman faradallahu ta'ala bi'ilmihi wa akhfahu 'anil 'ibadi li ajli maslahatihim. Adapun tentang kapan waktunya hari kiamat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala bersendiri dengan ilmu tersebut. Dan Allah samarkan tentang hari kiamat tersebut atas hamba-hambanya li ajli maslahatihim, untuk kemaslahatan mereka. Liyakunu ala isti'dadin daiman, agar mereka terus menerus mempersiapkan diri. Pernah dalam sebuah riwayat ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah bertanya balik, ma'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Jadi tidak perlu kita mengetahui kapan hari kiamat. Yang perlu kita pertanyakan adalah apa saja, bekal apa saja yang telah kita amalkan selama hidup ini. Naam, dari amalan-amalan soleh. Kama akhfa subhanahu an kulli nafsin waqta hululi ajaliha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamarkan na'am setiap jiwa kapan waktu meninggalnya, litakuna daiman ala ahabbatil isti'dadi wal intidhari wala tatakasalu anil amal, agar mereka senantiasa mempersiapkan diri-diri mereka dan agar mereka tidak malas. Kemudian kata beliau, qala al-'allamatu as-safarini rahimahullah, berkata al-imam as-safarini rahimahullah, thumma alam anna asratas sa'ati wa ammaratiha tanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian ketahuilah bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi tiga bagian sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. Qismun dhahara wan qadi atau wan qada. Satu bagian itu telah nampak, telah timbul, telah terjadi, wan qada dan telah lewat, wa huwal amaratul ba'idah dan itu adalah tanda-tanda jauh yang sudah terjadi, wa qismun dhahara wa lam yanqadi bal la yazalu fi ziyadatin hatta idza balagal ghayatu dhahara. Dan yang kedua adalah na'am, kejadian yang terjadi atau tanda-tanda yang sudah terjadi dan itu tidak putus, bahkan terus-menerus bertambah sampai ke puncaknya. Wal qismu tsalis dan tanda yang ketiga adalah wahyal ammaratul qaribah al kabiratul lati ta'qubuha as-sa'atu. Dan yang ketiga adalah tanda yang dekat, dan ini adalah tanda yang besar. Nam, kalau ini muncul maka dekatlah waktu hari kiamat. Wahiya tatabau kanizami kharazatin in qata'a salakuha. Di mana tanda-tanda besar ini seperti rangkaian permata yang berada di lingkarannya. Nam, dan hari kiamat itu muncul seperti rangkaian ini. Nam, kalau tanda besar sudah muncul satu, maka tunggulah tanda yang kedua, yang ketiga dan terus sampai tanda-tanda yang terakhir selesai. Maka tak kala tanda-tanda besar tersebut selesai, maka ditegakkannya hari kiamat. Falula, kata beliau, yang pertama adalah a'ni allati dhaharat wa madat wa qadat. Yang pertama yang kau akan sebutkan adalah tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah lewat dan telah berakhir. Nah, di sini beliau akan sebutkan beberapa tanda tersebut yang sebagiannya telah kita sebutkan tadi. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Allah Ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.